ذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. رجع 756 كيلوهرتز للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ikhwati iman azinallah wa iyyakum. Pukul 9.07 menit waktu Indonesia bagian barat. Di pagi hari ini insyaallah kembali kami hadirkan kajian live kita bersama Al-Akh Abu Muhammad Faris Al-Qiyanji hafizahullah, meneruskan pembahasan mengenai obat-obatan tradisional dan tibun nabawi. Dan di pagi hari ini insyaallah kita akan membahas mengenai manfaat dan khasiat bawang putih, dan sudah hadir bersama kami Al-Akh Abu Muhammad di pagi hari ini. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, Akhi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat insyaallah ya? Alhamdulillah. Ya, baik, seperti biasa silakan menelpon kami nanti di sesi tanya jawab untuk bertanya secara langsung kepada beliau di 8236543 untuk line telepon, atau di 0819896543 untuk pesan singkat. Kita mulai acara kita pada pagi hari ini. Tafadhal masykuro. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahi ladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidakhruhu ladzini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'd. Ikhwatal Islam, para pencinta radio Roja dimanapun anda berada, syukur alhamdulillah kita panjatkan segala puji syukur kepada Allah azza wa jal atas hidayah dan taufik yang telah di karuniakan kepada kita. Kemudian salat serta salam semoga selalu dan senantiasa dicurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada para keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setinggah hingga yaumul kiamah. Adapun kemudian bersyukur adanya kita diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala dan curahan hidayah serta taufiknya. Dengan itu kita bisa mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana dari apa yang telah disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam telah memberikan solusi dari berbagai permasalahan-permasalahan, baik permasalahan jasmani ataupun permasalahan rohani, dimana tidak lepas pula dari perkara-perkara penyakit jasmani, maka terdapat pula tuntunan bagaimana tindakan preventif pencegahan, kemudian tuntunan tindakan pengobatan sampai kepada perawatan. Dan kalau dilihat dari pola hidup beliau sallallahu alaihi wasallam, maka merupakan pola hidup sehat yang tiada tara. Kemudian apa pula apa-apa yang tercantum pula disampaikan oleh para ulama dan para asatid guru-guru kita yang ada di Radio Roja, dan yang menyampaikan di kajian-kajiannya itu pula memberikan solusi kesehatan dari sisi rohani yang sehingga berdampak pula pada kesehatan jasmani bidnillah. Kemudian tanaman obat merupakan tanaman yang sudah diketahui dari beberapa sisi, yakni dari sisi pengobatan timur ataupun dari sisi penelitian. Bahkan terkadang tanaman-tanaman obat ini digunakan pengobatan dari berbagai macam cara, baik itu untuk bumbu masak, terkadang pula digunakan sebagai aromaterapi, kadang pula digunakan sebagai pengobatan ataupun pencegahan. Dan teramat banyak kebetulan berbagai macam jenis tanaman-tanaman obat di negeri kita ini, bahkan tercatat tidak kurang dari 35.000 jenis, walaupun yang digunakan belum banyak, baru kurang lebih 1.000-an. Akan tetapi paling tidak sumbangsih para tabib pada zaman dahulu ataupun para pakar di bidangnya pada hari ini itu telah memberikan andil yang cukup berarti. Kemudian apa-apa yang terdapat di negeri ini yang merupakan tanamannya sangat berlimpah ruah, yang Allah karuniakan dari berbagai macam jenis tumbuh-tumbuhan tumbuh dengan subur di negeri kita ini, maka dengan tumbuhnya tanaman itu, maka seharusnya pula menjadi solusi dari permasalahan-permasalahan penyakit jasmani secara umumnya, karena banyak sekali, yakni tanaman-tanaman yang ternyata di negeri ini tidak digunakan, padahal tanaman tersebut sangat bermanfaat baik dari sisi maksakan atau digunakan untuk obat dan lain sebagainya. Salah satunya yang Allah tumbuhkan adalah manfaat bawang putih, di mana tanaman ini merupakan tanaman herba semusim yang tingginya 50-60 cm, batangnya semu, beralur warna hijau, kemudian daunnya tunggal. Dan sangat dikenal sekali bawang putih ini. Dan hampir di berbagai belahan negara, ini bawang putih banyak digunakan sebagai obat, walaupun seringnya berada di dapur. Sengaja saya membahas ini karena merupakan tindak lanjut dari rangkaian materi pencegahan, yaitu kemarin kita telah membahas tentang masakan, dan pada masakan tentunya ada bumbunya. Yang pertama kali kita bahas pada waktu itu bumbunya adalah bawang putih. Di mana bawang putih dari sisi masakan itu digunakan sebagai aroma dan penyedap rasa. Bawang putih merupakan penyedap rasa pada masakan dan digunakan pula sebagai aroma, dikarenakan aromanya yang ketika kita masak dengan memakai bawang putih pada masakan yang pertama atau kedua setelah bawang merah, harum aroma bawang putih ini akan tercium sehingga mampu meningkatkan nafsu makan. Dan selain bawang putih ini digunakan pada masakan, kadang bisa pula digunakan rempah ini dimakan mentah sebagai obat. Adapun cara masakan, memasak menggunakan bawang putih itu diantara tujuan-tujuan para ahli zaman dahulu, itu punya tujuan untuk merawat organ tubuh yang tidak berfungsi normal. Ini bawang putih ini ditujukan untuk merawat organ-organ tubuh yang tidak berfungsi normal akan berfungsi. Kemudian mencegah timbulnya virus, kemudian mencegah pula terjadinya demam. Kemudian bawang putih ini digunakan pada masakan dengan tujuan meningkatkan pergerakan usus besar. Adapun makanan-makanan yang biasa menggunakan bawang putih diantaranya cuka atau air cuka, kemudian sup sayuran, sup ya atau sayuran baik dioseng dan sebagainya. Kemudian sering pula bawang putih digunakan sebagai bumbu masak pada saat masak tahu, daging, dan beberapa macam masakan-masakan yang direbus. Dan biasanya bawang putih ini digunakan dari beberapa macam cara, diantaranya dari pertama kali aromanya saja sudah merupakan aroma terapi. Maka banyak bawang putih itu kemudian digabung dengan minyak zaitun yang dinamakan dengan white garlic. Minyak zaitun dicampur dengan bawang putih yang bertujuan untuk aroma terapi, di mana biasanya bawang putih digunakan sebagai minyak esensialnya, kemudian zaitunnya digunakan sebagai minyak karirnya, yaitu untuk pengencernya. Dan ini biasa digunakan untuk baik aroma terapi ya, kemudian untuk masakan. Ya, atau kadang-kadang digunakan pula campuran antara bawang putih dengan minyak, bawang putih dengan minyak zaitun, itu digunakan untuk masakan ya, atau biasa juga digunakan untuk olesan. Dan selain minyak bawang putih yang biasanya digunakan, diantaranya adalah minyak jahe. Kemudian minyak esensialnya biasanya digunakan minyak jahe, kemudian minyak karirnya biasanya ditambah minyak soya atau kedelai, kemudian ditambah dengan minyak zaitun. Ini pula bisa juga digunakan untuk aromaterapi untuk beberapa macam pengobatan. Kemudian itu dari sisi bawang putih, dilihat dari sisi sebagai bumbu pada masakan. Adapun bawang putih sebagai obat, maka dia dikenal dengan nama garlic. Bawang putih diposisikan sebagai obat, maka dia disebut dengan nama garlic. Dan ini biasanya yang digunakan adalah umbinya yang kemudian dipanaskan, kemudian digiling menjadi bubuk. Adapun pengobat timur memahami pemanfaatan bawang putih ini berdasarkan sifatnya bawang putih, di mana bawang putih punya sifat panas pada tingkatan pertama, di mana panas bawang putih pada tingkatan pertama, kemudian pedas dan aromanya harum. Di sini bisa dilihat dari aroma harum jelas bawang putih unggul digunakan sebagai pengobatan penghilang angin luar atau pembebas angin luar. Biasanya selaput lidahnya tampak putih, warna lidahnya merah muda, kemudian selaputnya agak putih, atau angin yang masih pada luar, atau kalau misalkan denyut nadi maka masih mengambang, maka bawang putih ini termasuk dari aroma yang tajam. Disimpulkan di situ bahwasanya bawang putih biasa digunakan untuk pengobatan penyakit yang ditimbulkan oleh angin luar. Kemudian bawang putih dari sisi panas dan pedasnya bagus digunakan untuk pengobatan timbunan keringat, atau biasa saja juga digunakan untuk peluru keringat atau diaforetik. Bawang putih sangat bagus untuk meluruhkan keringat atau memperlancar pengeluaran keringat, artinya memperbagus pembukaan dan penutupan pada pori-pori. Kemudian bawang putih juga biasa digunakan untuk menguatkan paru-paru, sehingga dalam pengobatan timur ada kaidah limpa merupakan organ yang memproduksi lendir, sementara paru-paru adalah organ yang menampung. Maka manakala bawang putih ini menguatkan paru-paru, maka dia bagus untuk peluruh atau ekspektoran, peluruh dahak. jadi bisa untuk mengeluarkan dahak. Jadi manakala kolaborasi white garlic, yaitu kolaborasi antara minyak zaitun dengan minyak bawang putih yang jadi satu, maka bagus sekali. Manakala baik untuk masak ataupun untuk diminum, maka bagus untuk peluru dahak, ya. Karena zaitun juga bagus untuk limpa. Kemudian bawang putih juga dari sisi flavor dan rasa, bawang putih bagus untuk digunakan pada spasmolitik atau menghilangkan kejang atau obat anti kejang. Kemudian bawang putih juga bisa digunakan untuk mematikan cacing, di mana pada pengobatan timur mengumpulkan tanda-tanda gejala cacing, diantaranya kalau anak-anak kecil itu suka menggigit jari atau suka keluar air liurnya pada sudut bibir biasanya, atau suka garuk-garuk anus karena gatal, salah satu diantaranya seperti itu, atau ada bercak putih seperti panu tapi bukan panu. Itu biasanya dalam pengobatan timur disebut sebagai ciri-ciri anak tersebut cacingan. Dan bawang putih termasuk mematikan cacing. Kemudian bawang putih juga disebut sebagai antiseptik. Kemudian bagus untuk menghilangkan bekuan cairan, baik cairan itu berupa lendir, dahak, ya, ataupun bekuan darah. Maka dari sisi ini bagus untuk penderita-penderita stroke. Dari peluru keringatnya bagus untuk paru dan jantung. Dari sisi peluru dahaknya, bawang putih memang bagus untuk memperkuat paru-paru. Kemudian bawang putih juga bisa digunakan untuk memperbaiki pencernaan dalam tubuh, dan bisa digunakan untuk pencegahan dan pembunuhan bakteri. Dan dalam pada Rusia, bawang putih ini dikenal sebagai raja antibiotik. Dan dari beberapa macam kegunaan itu bisa disimpulkan bahwasanya bawang putih sangat bagus sekali secara kegunaan, itu digunakan untuk penyakit gangguan-gangguan paru-paru seperti asma, bronkitis, ya. Kemudian peluru keringat, maka untuk pengobatan seperti demam, pengobatan paru-paru bisa mengusir jerawat, ya. Pengobatan pada kencing manis, obat cacing, flu, ataupun pengobatan pada darah tinggi. Dalam tubuh, pengobatan timur mengenal ada istilah jaringan-jaringan organ penghantar atau jaring organ penghantar. Jaring organ penghantar ini yang akan menghantarkan penyakit, manakala masuk maka dia yang untuk terjadinya komplikasi adalah karena adanya jaringan penghantar organ satu dengan organ yang lainnya. Kemudian begitu pula ketika obat-obatan masuk, maka jaringan penghantar ini yang akan menghantarkan ke dalam organ-organ yang lainnya. Dan organ penghantar dari bawang putih ini adalah limpa, lambung, paru-paru, dan usus besar. Artinya yang pertama kali diperbagus adalah pencernaan dari sini, itu limpa maupun lambung, kemudian bagus untuk penguatan paru-paru serta usus besar. Dari sini, maka bawang putih bisa digunakan untuk penghilang dahak dikarenakan, atau peluru dahak dan keringat, peluru dahak dikarenakan dia menguatkan organ limpa ataupun lambung, di mana limpa tersebut merupakan organ yang memproduksi dahak. Kemudian dari sisi penguatan paru-paru, maka paru-paru ini merupakan pembantu jantung sehingga mampu menguatkan jantung. Dan dari limpa pula terdapat lendir ataupun dahak ataupun reak, baik itu lendir atau dahak, cairan-cairan itu disebut sebagai lemak, ya. Maka manakala limpa menguat atau metabolisme atau pencernaan menguat, maka bisa membuang lemak yang tidak berguna dan memanfaatkan lemak yang berguna. Maka dari sisi sini wajar kalau bawang putih disebut-sebut. Pada 30 tahun yang silam, bawang putih disebut-sebut sebagai herbal yang bagus untuk menguatkan jantung, dan menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Walaupun terjadi polemik di akhir tahun 2006, kurang lebih pada bulan April, ada beberapa negara barat terjadi polemik di sana tentang bawang putih mempunyai dampak yang signifikan terhadap jantung maupun kolesterol atau tidaknya. Terlepas dari itu, dari sisi timur, maka ini terlepas dari polemik tersebut dari pakar-pakar peneliti, maka dari sisi pengobatan timur, bawang putih bagus untuk limpa, artinya untuk pembuangan cairan lendir yang berguna ataupun yang memanfaatkan yang berguna dan membuang yang tidak berguna. Kemudian andilnya para pakar peneliti yaitu meneliti kandungan-kandungan biokimia yang ada pada bawang putih. Di situ ada minyak asiri, ada kalsium, ada protein, ada lemak, ada karbohidrat, ada besi, ada alin, ada alium, kemudian ada selenium, ada vitamin A, B, B1, B2, vitamin C, serta vitamin E. Dan beberapa kandungan kuprum, sulfur, ya. Ada beberapa mineral, ya. Ada mangan, kalium, dan sebagainya. Bahkan kandungan kalium pada tiap 100 gram bawang putih itu mampu mencapai 346 mg dan fosfornya 109 mg serta kalsiumnya 26 mg dan vitamin C-nya 7 mg pada 100 gram bawang putih. Adapun sifat kimiawi dan efek farmakologi berdasarkan data yang telah disebutkan oleh para peneliti, bahwasanya bau khas dan tajamnya bawang putih ini disebabkan itu berasal dari alisin yang terbentuk dari hasil perubahan alin oleh enzim alinase. Kemudian minyak asiri yang ada bawang putih itu yang bersifat antibakteri dan antiseptik. Adapun alisin dan alinnya yang ada pada bawang putih yang dulu 30 tahun silam disebut sebagai anti kolesterol, bahkan mencegah penyakit jantung koroner serta menurunkan tekanan darah tinggi. Kemudian kandungan kalium yang ada bawang putih juga bersifat menenangkan dan mencegah timbulnya hipertensi. Artinya bagus untuk pencegahan maupun untuk pengobatan. Dan kandungan saltivin yang ada pada bawang putih mempercepat pertumbuhan sel dan jaringan-jaringan serta merangsang susunan saraf pusat. Kemudian kandungan diosulfidnya pada bawang putih yang dikenal sebagai anti cacing serta membentuk hidrogen sulfida di dalam badan dan dapat meningkatkan daya tahan tubuh serta memperbaiki metabolisme tubuh melalui saraf spina dan vagus setelah hidrogen dan sulfid. Adapun alisinnya dalam penelitian disebutkan mampu menghancurkan bekuan darah dalam arteri serta mengurangi gejala diabetes ataupun kencing manis. Adapun secara umum bawang putih kegunaan baik dari sisi pengalaman para tabib maupun masyarakat zaman dahulu, kemudian ditambahi pula kesepakatan oleh para peneliti, bawang putih bagus digunakan untuk penyakit-penyakit seperti baik untuk pengobatan luar ataupun dalam, bagus untuk pengobatan seperti ambeien, asma, batuk, berbagai macam batuk seperti batuk kerjaan, batuk pertusis, ya. Kemudian pengobatan pada bronkitis, borok, batu ginjal, kan sampai kepada pengobatan luar untuk bisul, beberapa macam cacing, pengobat untuk obat cacingan. Kemudian digunakan untuk obat luar seperti cantengan, ya, digunakan untuk obat dalam seperti darah tinggi. Kemudian gangguan paru-paru, ya, bisa digunakan untuk pengobatan radang selaput lendir pada batang tenggorokan atau difteri. Kemudian digigit serangga beracun, flu pilek, gangguan pencernaan atau pencegahan terhadap flu, atau menghangatkan tubuh dikala suasana dingin. Kemudian pengobatan pada gangguan mata, perawatan dan pengobatan serta pencegahan pada penyakit hepatitis, susah tidur, penyakit jantung koroner, ya, kemudian penyakit jantung, ya, atau kardiovaskular, atau dikarenakan kelemahan-kelemahan jantung, bahkan sampai kepada antibiotik untuk pengobatan koreng yang berbau busuk, tombe untuk mengeluarkan duri, kolera, kolik perut, kolesterol, kanker, keracunan ya, sampai kepada penyakit lemah syahwat pada pria. Kemudian pengobatan pada luka kena benda tajam yang berkarat, masuk angin, mengeluarkan serpihan kaca dan duri mencegah penggumpalan darah, ya, sehingga mencegah terjadinya stroke, menguatkan saraf, kemudian memperkuat daya ingat, meningkatkan daya tahan tubuh, kemudian membantu pencernaan atau nafsu makan, meningkatkan metabolisme serta membersihkan lambung, menurunkan gula darah, migrain, mencegah penyakit wabah atau pes, ya, menguatkan otot, mencegah terjadinya mual-mual, mengobati nyeri haid karena penguatannya terhadap fungsi hati, kemudian pengobatan panu, pencegahan stroke, perut kembung, radangan telinga, sampai kepada rematik, sakit gigi, sakit kepala, TBC paru, tipes maupun vertigo. Adapun secara umum pemakaian dalam bisa menggunakan 5 gram bawang putih mentah setiap hari atau 0,5 ml jus bawang putih setiap hari. Pada kapsul bisa menggunakan 300 mg serbuk bawang putih setiap harinya. Demikian insyaallah ya kami sampaikan, barangkali nanti ada pertanyaan yang berkaitan dengan materi akan kami jawab, dan kalau manakala ada sakit akan tetapi tidak terdapat pada bawang putih atau bagus pada herbal lain, maka kita akan sebutkan herbal selain daripada bawang putih. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan kesembuhan insyaallah. Demikian ya. Kemudian untuk mandu tanya jawab saya serahkan kepada Allah wal bani fadal. Ya, demikian ikhwatul iman azanallahu ayyakum. Pembahasan yang telah disampaikan oleh Al-Akh Abu Muhammad mengenai manfaat dan khasiat bawang putih, dan sesaat lagi insyaallah kita akan masuki sesi tanya jawab seperti biasa di 8236543 untuk line telepon, atau di 0819896543 untuk pesan singkat. Kami akan kembali setelah beberapa jeda berikut. Dari bumi Chelsea mengudara. Roja 756 kHz للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم رجاء 756 kHz للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم والذاكرين الله كثيرا والذاكرات Allah lahum maghfiratan wa ajran 'azima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala innama ashku basni wa huzni ila Allah. Roja 756 kHz للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd, ikhwatul iman azanallahu ayyakum, bersama kami dalam pembahasan bawang putih bersama Al-Akh Abu Muhammad Faris Al-Qiyanji, dan saat ini kita sudah masuki sesi tanya jawab seperti biasa di 8236543 untuk line telepon, atau di 0819896543 untuk line pesan singkat. Dan sudah masuk penanya pertama di line telepon, Bapak Edi di Ulu Jami. Halo Bapak. Ya, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya punya masalah perokok nih Pak Ustadz. Iya. Kira-kira bagaimana nih Pak Ustadz? Maksudnya gimana Pak? Iya, untuk cara penyembuhannya gitu, dengan menggunakan apa bawang putih gitu. Ya, pertanyaannya gimana? Mau perokok Pak. Saya perokok. Oh. Iya, perokok. Perokok berat saya ini. Pingin berhenti maksudnya? Iya. Kalau bisa berhenti memang betul. Oh. Harus berhenti Pak. Usaha ini Pak, iya. Udah lama ini. Iya, insya Allah bisa Pak. Terima kasih Bapak, nanti iya, dijawab ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya cuma bisa cerita di sini. Saya punya teman namanya Nur Hidayat. Ketika mendapatkan dalil dari temannya bahwasanya waktu itu di Cilacap bahwa rokok itu haram, dia langsung hentikan. Dan pada satu hari itu mukanya pucat, bibirnya hijau, bahkan limbung jalannya seperti sakau ya. Dia hampir enggak kuat, tapi dia tahan sampai gemeter dia karena saking enggak tahannya tahan enggak ngerokok. Sampai kemudian istrinya bilang, ya sudahlah, kamu ngerok saja satu. Kata suaminya bilang, enggak, kalau hukumnya enggak haram saja, ya tetap saya ini. Tapi karena haram, ya masa sih orang meninggalkan yang haram akan mati, cuman tidak ngerokok. Padahal dia biasanya itu satu hari enggak cukup dua bungkus. Maka dengan makanya saya selalu mengaitkan pengobatan jasmani tidak akan lepas daripada pengobatan rohani. Maka kalau bapak itu meyakini hukumnya dulu, ya dari sisi rohani dulu, bahasanya meninggalkan itu termasuk larangan, kemudian ditinggalkan, ya termasuk perintahnya itu ditinggalkan tentang halal dan haram tadi. Kalau yakin bapak ini hukumnya haram, kemudian bapak ini meninggalkan dikarenakan haram seperti hal-hal yang haram yang lainnya, maka ya keyakinan yang kuat ini akan sangat membantu, ya akan sangat membantu ya. Adapun bawang putih kan tujuannya cuma menguatkan paru-paru, di mana dia bagi yang masih ngerokok artinya masih sekarang ngerokok, kemudian bawang putih dikit memperkuat paru-paru walaupun nanti ditimbun lagi. Pada prinsipnya tidak membantu sekali, kurang membantu sekali. Walaupun ada beberapa penanganan, yaitu diantaranya menghisap jeruk nipis sebelum merokok. Ya tapi ngerokok juga namanya kan. Artinya kalau mau ngerokok ngisap jeruk nipis kemudian nggak enak. Ya kalau makan obat ngerokoknya nggak enak. Tapi kalau nggak makan obat, enjoy saja ngerokoknya. Ya akhirnya lama-lama nggak minum obat juga. Kalau menurut saya yang paling efektif, karena saya pernah pengalaman dengan beberapa teman-teman, ternyata pemberhentian mereka itu dikarenakan dari sisi agama itu lebih cepat daripada dari sisi dunia. Ya cobalah bapak dengarkan terus kajian yang dibimbing oleh para ustaz kita, dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah menjauhkan bapak dari hal-hal yang haram dan memberikan hidayah serta kebaikan-kebaikan kepada bapak. Selalu demikian, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada bapak. Barakallahu fikum, mudah-mudahan. Dan ada bisa kemauan untuk berhenti. Kemauan yang keras dari sisi keyakinan agama tentunya. Dari sisi rohani, insyaallah begitu. Ya, baik. Selanjutnya. Masih dari penelpon, Bapak Ghazali berikutnya. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum, Abu Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ghazali. Ya, ini saya mau nanya, kalau makan bawang putih yang mentah, lambung kayak sakit begitu, kenapa ya? Cukup, Pak. Iya, begitu aja. Iya, terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berintinya bawang putih ini memang tetap panas. Ya. Bawang putih tetap merupakan herbal yang panas, jadi dan bisa juga merangsang mukosa lambung ya. Jadi bukan berarti bagus semua. Ada beberapa catatan tentunya pada bawang putih ini. Artinya bawang putih ini terlalu panas. Maka ketika terjadi peradangan lambung, sementara bawang putih itu akan meningkatkan panasnya. Ya, tentunya peradangan itu dikarenakan panas, maka akan bertambah. Sekiranya bapak mau mengkonsumsi bawang putih, maka hendaknya dicampur dengan yang lainnya seperti sebagai bumbu dan seterusnya. Soalnya begitu, dan bermanfaat. Kemudian selanjutnya. Iya, masih dari penelpon, Bapak Agus di Pondok Gede. Halo, Bapak. Ya, ini tengah tanggapan perempuan. Agak keras sedikit, mohon maaf suaranya Bapak, dan radio volumenya dikecilkan. Dengan buat tanggapan yang merokok yang tadi, Pak. Iya, silakan. Ini masukan buat yang merokok tadi. saya pun dulu merokok gitu ya. Setelah itu ada ikhtikaf. Nah, selain dari dorongan dari agama, karena Allah gitu ya. Dari teman-teman juga kita terbanyak teman-teman yang tidak merokok. Ikut terus ngajian gitu. Oh, iya Pak. Jadi akhirnya ada dapat apa namanya dukung sehingga kita kalau intens kita ketemu orang-orang yang salam juga kita akhirnya malu gitu. Iya. Merokok sehingga secara apa namanya teman-teman kita akhirnya kita karena kita malu untuk ketemu yang ngaji gitu akhirnya bau gitu. Iya, tercium dari aroma mulut Pak ya. Dari aroma mulut. Maupun kita, baunya ya Pak ya, bau bajunya ya Pak ya. Akhirnya kita sama-sama kita kurangin akhirnya. Dan kita nikah juga waktu itu kan baru nikah. Setelah itu, karena waktu itu udah mulai pergi ngerokok tapi masih ada gitu. Akhirnya, lah istri. Ada bantuan dari istri notes, begitu Pak ya. Iya. Akhirnya kita total berhenti. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih ya, Pak ya. Bapak Agus ya. Baik. Waalaikumsalam. Kalau mau tanya boleh? Boleh silakan, Pak. Tentang ada enggak positif buat orang hamil gitu ya, tentang bawang putih ini. Hal ini cukup aja. Maksudnya gimana Bapak? Positif bagaimana? Buat herbal buat ibu hamil muda. Untuk memperkuat janin begitu, Pak ya. Iya. Iya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada ibu hamil misalkan bawang putih digunakan maka bisa digunakan sebagai bumbu. Akan tetapi untuk penghilangan mual pada ibu hamil maka bisa menggunakan jahe. Tapi dengan jahe segar karena jahe segar itu lebih hangat bagi limpa dan lambung ya. Kemudian bisa mengeluarkan angin walaupun bawang putih termasuk herbal yang bisa untuk diaforetik atau pengeluaran peluru keringat ya. Kemudian apa karminatif mengeluarkan angin juga. Akan tetapi dalam hal ini jahe lebih disukai oleh para ibu hamil biasanya untuk penghilangan mual pada ibu hamil maupun pencegahan terhadap penyakit yang datangnya dari luar insyaallah. Kemudian selanjutnya iya pasti di 8236543 bagi Anda yang ingin menelpon langsung atau di 0819896543 untuk pesan singkat. Kita beralih ke pesan singkat terlebih dahulu. Bawang putih untuk penyakit yang berkaitan dengan kulit seperti jerawat, gatal-gatal dan lain-lainnya, bagaimana cara pengolahannya? Sebenarnya Pak, pada penyakit-penyakit seperti gatal ya, atau apa jerawat, ini yang dimaksud pun sebenarnya jerawat, kayak jerawat-jerawat batu, pada pengobatan bawang putih. Dan tentunya pada jerawat maka dipikirkan apa dilihat pula jenis kulitnya termasuk sensitif apa tidak. Dan biasanya pada gatal ini bawang putih bisa umbinya itu bisa ditempelkan sedikit pada bagian yang luka atau bagian yang gatal tersebut ya, seperti borok ya, kemudian apa gatal itu bisa juga diolesi dengan umbi bawang putih tersebut. Kan tapi biasanya kalau jerawat tujuannya itu bisa juga bawang putih digunakan sebagai makanan atau dimakan ya, satu kurang lebih 5 gram bawang putih itu dikonsumsi setiap hari kalau memang jerawat itu dikarenakan sumbatan-sumbatan ya, atau orang istilah bilang darah kotor ya, penyumbatan-penyumbatan darah ya yang ada di pori-pori ya, dikarenakan kurang di situ kurang bagusnya ya, sehingga hubungan antara paru-paru dengan kulit itu terganggu di situ sehingga dia tidak bisa merawat kulit, kecerahan kulit ya. Dari situ akan nampak bahwasanya paru-paru itu akan bermasalah. Maka di sini bawang putih berkhasiat untuk diaforetik, artinya dia mengeluarkan sumbatan-sumbatan tersebut. Ya, kan tetapi tentunya bisa juga digunakan sebagai bumbu solo begitu. Ya, kemudian selanjutnya. Ya, kita beralih kembali ke penelpon berikutnya. Halo. Ya, terputus. Silakan, kami menunggu Anda di 8236543 untuk line telepon atau di 0819896543 untuk pesan singkat. Berikutnya Ibu Ati di Depok melalui pesan singkat bertanya, buah-buahan yang bagus untuk membantu kesuburan kandungan. Buah apa saja? Kemarin telah sebenarnya beberapa waktu ya, yang dulu kita telah membahas beberapa herbal-herbal yang apa buah-buahan yang sangat bagus untuk apa meningkatkan kesuburan pada kandungan. Beberapa hal diantaranya, apel mempunyai keistimewaan karena perawatannya pada ginjal dan limpa, dan di mana rahim tidak lepas dari perawatan organ-organ tersebut. Dan apel ini termasuk herbal yang patut buah yang patut diperhatikan pada kesuburan. Tetapi ini secara khususnya, secara umum kesuburan ya, atau sel telur ataupun sel apa sperma atau pria, apa sel pada pria sperma ataupun sel telur, pada prinsipnya ini kalau dalam pengobatan timur itu berawal tetap dari makanan dan minuman. Pada makanan dan minuman yang bagus, memperbanyak buah dan sayur, buah dan sayur yang segar, kemudian daging yang sesuai dengan porsinya, ya, begitu pula dengan nasinya, itu kemudian akan dicerna. Yang pencernaan pertama yaitu lambung, kemudian sisanya dicerna oleh limpa, kemudian saripati makanan distribusikan ke seluruh organ. Dari hasil apa yang digunakan oleh organ, kemudian dari beberapa organ sisa olahannya atau piurnya kemudian dikirim ke ginjal, di situ menetap di ginjal sebagai apa sel telur pada perempuan dan sel atau sperma pada lelaki, yang kemudian akan diturunkan ke generasi berikutnya. Tentunya tidak lepas daripada bukan cuma buah, akan tetapi makanan dan apa sayur-sayuran, daging dan sebagainya yang apa gizinya cukup memenuhi. Soalnya begitu. Kemudian selanjutnya, ya, kita beralih ke penelpon Bapak Danu. Halo Bapak. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Bisa Anda mau tanya nih, orang tua Anda kan kakinya kalau kayak semutan gitu dua-duanya. Jadi sakit kalau minjak itu sakit. Itu ada herbalnya apa? Umurnya berapa Bapak? Umur kalau nggak salah hampir 70 ya. Sakitnya itu kalau bangun tidur ya? Sekarang nih hampir setiap hari. Awalnya oh, iya. Tiap bangun tidur sakit. Kalau gantung sakit. Tapi kalau ditapakan sakit, lama-lama nggak sakit. Sekarang nih udah kayak sembutan gitu, udah nggak bisa jalan, malah iya. Jalannya susah. Umurnya berapa tahun tadi? 70-an Pak ya? Iya. Halo Bapak. Halo ya. Iya, ada penjelasan lain Bapak, silahkan. Gini, Anda mau kalau bisa sih prakteknya di situ hari apa tuh di Rojak? Hari Rebo. Rebo ya. Nanti insya Allah di akhir acara kita informasikan Bapak ya. Ya, maksudnya kalau prakteknya hari Rebo, nanti hari Rebo saya bisa ke situ deh. Insya Allah. Iya, terima kasih. Jam berapa tuh, Tan? Ya, jam 11 Bapak kurang lebih ya. Sampai dengan jam 5 sore. Sore. Oh, iya. Okay. Terima kasih Bapak. Tak. Sama-sama. Mungkin ada yang sedikit jelaskan secara umum saja. Secara umum keluhan seperti itu dalam pengobatan timur biasanya dikaitkan dengan lemahnya organ ginjal. Ya, dalam pengobatan timur biasanya sakit seperti itu biasanya dikaitkan dengan lemahnya organ ginjal. Maka ginjal di sini menguasai sistem tulang. Jadi yang menyuplai sumsum tulang itu dari ginjal. Ya, maka lemahnya ginjal maka dia tidak bisa menyuplai sumsum ya, kemudian tidak bisa mengendalikan tulang dan ya, sebagainya. Dan biasanya yang satunya lagi kalau selepas ginjal biasanya limpa, karena limpa merupakan alat untuk organ yang mengendalikan 4 alat gerak. Ya, soalnya begitu. Kemudian selanjutnya. Iya Mas, dari penelpon dan untuk nanti jadwal praktik insya Allah di akhir acara kami kembali informasikan. Berikutnya kembali dari penelpon. Halo Bapak. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ya, ini sebelum saya bertanya ini, saya ingin motivasi kepada para ikhwan yang masih merokok ini. Kembali masalah apa Pak? Silakan. Bagus Pak. Motivasi umur saya 29 tahun sekarang ya. Saya merokok dari SMP. Ingin berhenti itu susah sekali karena niatnya setengah-setengah. Alhamdulillah sekarang udah setahun saya niatnya bulat berhenti tot. Ya mohon maaf terputus. Jadi, ya intinya ingin menyampaikan bahwa berhenti merokok itu harus semangat, iya, ya, 100% bulat, ya, betul. Banyak yang beri motivasi, luar biasa. Artinya teman-teman kita itu banyak sekali yang setuju dan mendorong untuk berhenti merokok. Jadi jangan khawatir gak ada temannya Pak. Banyak sekali temannya Pak untuk berhenti merokok. Insya Allah begitu. Dan harusnya mengetahui hukumnya terlebih dahulu. Betul, jadi, betul. Kemudian konsekuensi dari hukum tersebut ya. Kalau hanya ditakut-takutkan dengan masalah kematian, mungkin mereka gak terlalu takut. Gak terlalu takut karena semua orang akan mati. Iya, kami tunggu kembali di 8236543 untuk telepon kembali atau di 0819896543 untuk pesan singkat. Dan kita beralih ke pesan singkat terlebih dahulu. Bapak Kaslam di Bogor bertanya mengenai bawang putih untuk pengobatan ejakulasi dini dan bau nafas. Maksudnya bau nafas, bawang putih juga kalau dimakan mau bau nafasnya ya. Iya. Untuk pengobatan yang dulu, iya, ejakulasi dini ya. Bawang putih memang dikenal sebagai herbal untuk mendongkrak stamina. Ya, baik untuk pencegahan ejakulasi dini atau sebagai tonifikasi, menguatkan tubuh, meningkatkan kekebalan tubuh, mencegah terjadinya flu, demam, masuk angin ya. Dan sebagainya. Bapak bisa menggunakan bawang putih di habis sarapan 1 siung bawang putih, tapi jangan gede-gede, kecil saja, kurang lebih setengah paling enggak seujung jari kelingking, berarti kurang lebih 1 siung itu sebesar setengah ruas ujung jari kelingking. Ya, sehari sekali kalau cukup untuk itu. Untuk meningkatkan tonik ya kekebalan tubuh sekaligus sebagai pencegah ejakulasi terlalu dini. Soalnya begitu kemudian dan bermanfaat selanjutnya. Ya, kembali kita beralih ke penelpon. Halo Ibu. Halo, Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umu Ali ya, silakan. Iya. Ini anak saya perempuan umur 16 tahun. Nah terus waktu itu dia suka keringetan di telapak tangan sama telapak kaki itu banyak sekali. Nah waktu udah saya cek ke dokter, ternyata katanya itu ada gejala kelenjar tiroid. Nah terus itu pengobatannya gimana itu Pak Ustadz? Setelah itu diberi sama dokter diberi obat? Nggak, suruh periksa darah. Tadinya kamu periksa darah katanya nggak usah dulu. Coba dulu perkembangannya gimana nanti katanya gejala-gejala yang lain gitu. Mm-hmm. Karena yang kelihatan hanya keringatnya aja yang berlebihan gitu. Iya. Iya, cukup Ibu, terima kasih. Tapi belum berarti belum pasti apakah kelenjar tiroid atau bukan. Kalau karena belum periksa darah begitu maksudnya Bu. Iya, tapi kepikiran dokternya setelah di tes gitu tangannya sama itu jantungnya masih normal 80. Tapi dokter bilang ini udah ini kelenjar tiroid gitu. Tapi enggak perlu periksa darah katanya. Berbahaya enggak Dok? Ustaz ya itu ya. Kelenjar tiroid itu berbahaya enggak ya? Cukup Ibu. Iya, udah makasih. Iya, terima kasih Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Iya. Tentu bahaya dan tidaknya yang lebih paham yang memeriksa. Ya. Begitu pula dengan biasanya kita selalu menyerahkan ketika ya ada yang memeriksa, dan yang memeriksa itu merupakan orang yang ahli yang kita pahami di negeri ini, maksudnya dokter termasuk orang yang ahli dalam hal penyakit tentunya. Dan ini ketika beliau memeriksa kemudian tentunya ibu akan merujukkan solusinya terhadap beliau. Adapun kami menambahi yang tidak mempunyai dampak yang merugikan. Ya, tapi bisa dikonsultasikan ke dokter dulu boleh apa tidak. Ibu bisa menggunakan daun belimbing sayur, kemudian atau belimbing wuluh ditumbuk halus, kemudian dikasih garam secukupnya sedikit, kemudian dibalurkan pada pembengkakan kelenjar tersebut. Ya, adapun obat luar dalamnya tentunya yang lebih berhak untuk memberikan adalah yang memeriksa. Ya, ini saya berdasarkan informasi terdapat kelenjar, maka saya memberikan solusi pada pengobatan luarnya, dan itu Tapi kalau ibu mau mengkonsultasikan ke dokter juga boleh. Masukkan ini boleh enggak? Kalau enggak boleh juga enggak apa-apa, enggak usah dilakukan. Tapi kalau boleh, ibu bisa lakukan sebagaimana yang saya resepkan tadi. Mudah-mudahan cepat sembuh. Dan selanjutnya. Iya, masih dari penelpon kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Iya, saya ini Pak Ustaz pernah sakit pusing gitu kan. Minum obat pusing enggak hilang-hilang. Terus saya makan bawang putih satu siung, hilang pusingnya. Cuman terus saya enggak kuat. Terus saya mules gitu. Apa itu bawang putih bisa ke lambung ya, Pak Ustaz? Bisa mengikatkan ke lambung karena saya juga ada mah juga gitu. Ya itu aja. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau ada mah itu seharusnya mengkonsumsi bawang putihnya jangan terlalu besar dan kecil-kecil saja ya. Kemudian jangan langsung karena dia panas. Radang lambung itu panas, kemudian bawang putih itu panas, panas ketemu panas jadi panas. Ibu bisa menggunakan sedikit demi sedikit. Sedikit, kemudian mendingan kecil sajalah seujung jari kelingking, kemudian bisa diparut menjadi 3, diparut menjadi 3, kemudian diminum 3 kali, nyicil daripada satu siung dimakan sekaligus. Ya, itu akan menyebabkan perutnya malah enggak enak. Seperti itu, insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian selanjutnya. Ya, kita beralih ke pesan singkat di 0819896543. Umu Rifa bertanya mengenai apa bedanya dari sisi manfaat antara bawang putih biasa, kemudian cutting dan tunggal. Kemudian pertanyaan kedua untuk obat cacing pada anak. Sebenarnya bawang putih tunggal dikenal ya sebagai obat. Itu dikarenakan secara logika jelas, karena bawang putih tunggal itu berarti dia makanan ya yang didapat dari tanah itu, kemudian dimasak pada daun ya, kemudian dikirimkan partiknya ke apa, makanan itu ke umbinya, itu terjadilah umbi bawang putih ini. Ini tidak dibagi, bawang putih tunggal ini tidak dibagi, artinya dia untuk satu umbi itu, maka makanannya tentunya pada sisi logika itu lebih bermanfaat. Karena makanan itu dimakan satu umbi ketimbang kemudian bawang putih yang tidak tunggal, baik cutting dan lain sebagainya, apel dan sebagainya, yang kemudian dibagi-bagi ke bawang putih yang lainnya ya, ke umbi-umbi yang lainnya. Tentunya pemahaman yang seperti itu yang digunakan oleh orang-orang menggunakan bawang putih tunggal yang pertama. Kemudian yang kedua, biasa udah kebiasaan ya pada zaman dulu orang Jawa ini kalau ngasih obat ini biasanya memang yang susah-susah. Contoh sirih. Suruh kita ngambil daun sirih yang ketemu ruasnya. Padahal antara yang ketemu ruasnya dengan enggak ketemu ruasnya juga enggak ada. Enggak ada masalah. Soalnya kalau pada zaman dulu ini kan banyak sirih. Kenapa harus masa sirih aja bermanfaat? Maka kalau dibilang yang ketemu ruasnya, maka ada keistimewaannya, ada spesifiknya. Ini akan memberikan sugesti pula ya. Begitu pula dengan bawang putih tunggal, walaupun pada kenyataannya kalau manfaat ya tinggal, kalau memang kandungannya kurang tinggal ditambah dosisnya ya. Tentunya pada prinsipnya kalau secara penelitian ya belum ada, setahu saya belum ada dampak, yaitu sama saja kan, tetapi tentunya membangun sugesti. Sugesti itu 30% lebih, bahkan bisa sampai 70% daripada pengobatan itu sendiri ya. Kalau memang menurut dia bisa diyakini dengan bawang putih tunggal kan, walaupun pada penelitian tidak dikenal seperti itu kan, tetapi pada pengobatan memang sering digunakan bawang putih tunggal, dikarenakan umbi bawang putih tunggal itu kandungannya tidak dibagi ataupun lebih banyak begitu. Adapun tadi pengobatan pada cacingan, terus sebenarnya biasa disediakan bawang putih cukupnya, kemudian dikupas, kemudian dicuci bersih ya, kemudian bisa digunakan sebagai bumbu masakan pada anak-anak yang menderita cacingan, karena tidak boleh terlalu banyak ya pada bawang putih karena bisa menghambat pertumbuhan kalau dimakan secara langsung. Akan tetapi pada orang dewasa bisa digunakan bawang putih. Dan biasanya cacingan ini untuk anak-anak lebih cocoknya yang lebih lembut seperti kunyit, kemudian temu hitam, kemudian lempuyang, ya, kemudian temulawak. Ini buat anak-anak sangat lebih cocok ya digunakan. Insyaallah begitu. Dan selanjutnya, ya, demikian Umu Rifa jawabannya, semoga bermanfaat dan sempat dicatat mudah-mudahan resepnya. Dan kita beralih ke penelpon kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Saya mau tanya, saya kemarin sakit, tekanan darah saya 150%. Terus detak jantung saya itu sangat lemah dan mengeluarkan ih yang berlebih. Itu bagaimana cara pengobatannya? Mengeluarkan apa, Ibu? Pengobatan masalah penyakit saya ini. Terus cara penyembuhannya masalah bawang putih. Selama ini yang Ibu konsumsi apa? Saya konsumsi daun seledri. Dan itu. Berapa tensinya tadi, Pak, Bu? 150 per 100. Per 100 ya. 150. Sistolik 150 diastolik. Terus ya. Terus? Itu aja, Pak. Iya. Ya, ada yang mau ditanyakan ah? Cukup. Ya, terima kasih, Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Seledri yang Ibu gunakan sebagai lauk pun bagus ya digunakan. Ibu sebenarnya bisa menggunakan buahnya, buah belimbing star atau belimbing manis sehari dua. Tapi bukan yang gede-gede sekali ya, yang sederhana. Kalau yang gede sekali satu aja udah cukup. Ya, kemudian daun seledri bisa digunakan sebagai sopnya. Atau manakala membuat obat dengan seledri, maka bisa ditambah bawang putih dengan cara bawang putih 2 siung ditambah dengan daun seledri segar 75 gram. 75 gram itu 1 on kurang. Kemudian tambah air matang setengah gelas. Semuanya bahan ditumbuk halus, kemudian dimasukkan ke dalam setengah gelas air, atau kalau enggak di jus, di blender maksudnya. Di blender bawang putih 2 ditambah 75 gram daun seledri ditambah setengah gelas air matang tadi, kemudian di blender kalau ada, kalau enggak ditumbuk halus, kemudian dikasih air setengah gelas juga boleh. Kemudian minum 2 kali sehari. Sekali minum setengah gelas. Ya, jadi setengah gelas untuk sekali minum. Ini untuk pengobatan. Ada untuk perawatan bisa diminum 2 hari sekali, sekali minum setengah gelas. Ya, kalau pada waktu perawatan pertama bisa 1 hari sekali, pada perawatan selanjutnya bisa 2 hari sekali, sekali minum setengah gelas. Dan pada pengobatan sehari 2 kali, sekali minum setengah gelas dengan menggunakan umbi bawang putih 2 siung dan daun seledri 75 gram. Ya, insya Allah begitu. Dan selanjutnya dan bermanfaat. Ya, masih dari penelpon Muzaid di Bogor. Berikutnya, halo Ibu. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya anak mau nanya, kan saya punya anak umur 2 tahun ya. Itu kakinya yang betisnya itu dua-duanya itu apa? Buntul bintik-bintik gitu. Kalau malam tuh suka gatal gitu. Digarukin gitu, gatal gitu. Mau nanya obat herbalnya gitu. Ya, ada yang mau ditanyakan Alex? Cukup. Ya, terputus, mohon maaf Ibu. Ya, terputus dan sudah dimengerti pertanyaannya, silakan. Ya. Jadi gatal-gatal pada anak-anak ini Ibu bisa menyediakan beberapa macam, sebenarnya banyak sekali minyak untuk pengobatan gatal-gatal ini. Ada minyak kayu putih, ada minyak serai yang lebih lembut. Ya. Ada minyak cengkeh, ada minyak zaitun yang dicampur dengan jahe atau disebut dengan apa yang dicampur dengan jahe, kemudian kedelai atau ginger soya, kemudian zaitun jadi satu. Itu pun bisa digunakan sebagai obat oles pada penyakit gatal. Minimal Ibu bisa menggunakan apa, minyak serai ataupun minyak kayu putih. Ini bisa dicoba. Kalau minyak serai kayaknya banyak di beberapa pasaran, tapi kalau bisa beli minyak serai yang jangan minyak serai yang apa sintetis, tapi minyak serai yang alami. Sebelum itu, dan selanjutnya. Ya, sementara kita beralih ke pesan singkat sebelum ke penelpon kembali. Dari Ibu Dina bertanya mengenai suaranya yang sering serak ketika beliau sering minum air dingin. Air dingin yang disebut es mesti kan? Maksudnya. Ya. Jadi memang otomatis begitu akhirnya. Iya. Atau enggak selalu? Sebenarnya bisa pada pada penderita-penderita tertentu. Sebenarnya pada pengobatan tradisional ada beberapa macam sudut pandangnya kenapa minum air es menyebabkan serak. Tentunya enggak semua orang, kalau begitu tukang jualan es suaranya serak semua, enggak. Ya. Pada prinsipnya tetap ada beberapa permasalahan-permasalahan, diantaranya adalah permasalahan paru-paru. Karena suara serak bisa juga dikarenakan lendir, terlalu banyaknya penumpukan lendir. Dan tentunya limpanya juga bermasalah karena limpa merupakan organ limpa ini termasuk organ untuk produksi lendir ya ini ya, dan paru-paru itu pengumpulnya. Ibu bisa menggunakan kencur satu jari kemudian dikunyah bangun tidur mau tidur ya, kencur dikunyah bangun tidur mau tidur ya, kemudian minum air 2 gelas selalu air hangat. Kemudian selanjutnya ya, demikian Ibu Dina jawaban dari Abu Muhammad dan insyaallah sudah terjawab. Kemudian kita beralih ke penelpon kembali, Abu Salman di Kebagusan. Halo Bapak. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Mohon maaf Bapak, volume radionya dikecilkan. Halo. Iya, silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana mau tanya nih Ustaz. Istri Ana itu kan ada sakit gula, ada kencing manisnya. Selama ini sih konsumsi habatus sauda aja. Alhamdulillah bisa terkontrol gulanya Ustaz. Cuma yang ada masalah sedikit ini Ustaz. Dulu pernah bekas jatuh tangannya, tapi nggak diapa-apain gitu, cuma dikasih-kasih minyak gitu aja. Semakin lama sekarang itu kadang-kadang suka sakit Tat, di tangan sebelah kanannya, jadi ototnya itu suka kayak membengkak begitu, kayak tiba-tiba membengkak, tiba-tiba kempes sendiri Tat gitu. Yang Anda tanyakan itu kira-kira obatnya apa ya Tat ya, kalau untuk pembengkakannya itu. Itu aja Tat. Iya, terima kasih Bapak Abu Salman. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prinsipnya kalau masih berkaitan dengan diabetesnya atau gulanya, di mana gula itu sebenarnya kalau istilah pengobat timur itu penyakit yang menyerang energi vital tubuh. Jadi penyakit yang perlawanannya keras seperti kanker, tumor ya. Kemudian diabetes ini termasuk penyakit yang perlawannya keras sehingga bertentangan dengan energi vital, menguras energi vital. Sehingga penderita tersebut bisa menyebabkan lemah kondisi tubuhnya ketika terserang sehingga susah sembuhnya. Kalau kadar gulanya sampai normal terus ya, kemudian terkontrol, maka insya Allah yang demikian itu maksudnya penyakit-penyakit yang datang kemudian bisa diatasi. Ya. Adapun pembengkakan, kalau tidak ada luka maka bisa menggunakan jahe kemudian diparut kemudian dibalurkan pada bengkak tersebut kurang lebih 5 sampai 10 menit. Untuk tidak panas bisa ditambah dengan minyak zaitun. Solok begitu. Kemudian selanjutnya. Iya, masih dari penelpon. Berikutnya Ibu Yono di Jakarta. Halo Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ini anak saya umur 11 tahun. Amandelnya sering radang. Apakah bawang putih bisa mencegah agar amandelnya itu enggak radang-radang lagi, atau obat herbal apa yang bisa mencegah radang amandel tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawang putih panas, amandel juga radang karena panas, tentunya gak cocok. Maka pada penderita yang panas berlebih seperti itu maka tidak cocok. Maka harusnya menggunakan herbal-herbal yang dingin pada tingkatan kedua. Ibu bisa menggunakan daun saga satu genggam, kemudian diseduh, direbus pakai air 1 gelas sambil mendidih ya, kemudian disaring, dikasih madu, kemudian bisa diminumkan. bagi dua, diminum dua kali sehari. Saya ulangi, daun saga satu genggam, kemudian direbus dengan satu gelas air sampai mendidih, kemudian disaring bagi dua, tambah madu, kemudian diminum dua kali sehari habis makan. Soal begitu, dan selanjutnya. Iya, masih dari penelpon kembali, Bapak Sony di Cilegon berikutnya. Halo Bapak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Saya punya adik, dia sedang sakit. Mohon maaf Bapak, radio volumenya dikecilkan. Identifikasi sama dokter hanya HB-nya yang tidak pernah bisa normal. Sekarang itu kondisi HB-nya di bawah 7. Jadi hampir setiap hari ada demam. Setelah demam panas gitu menggigil, keluar keringat. Kondisi ini sudah sekitar 4 bulan tadi. Kemudian dikasih kira-kira sama dokter, kasih apa? Kasih obat saja, dan rekomendasinya hampir tiap di bawah 7 itu HB-nya, rekomendasinya transfusi gitu kan. Terus sekarang masih di rumah? Sekarang sedang di rumah. Jadi kira-kira kalau herbalnya apa ternyata? Cukup ya Pak. Iya, terima kasih Bapak ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Sri, setahu saya yang mendengar tetap tidak lebih paham daripada yang melihat. Pada prinsipnya ketika dokter itu memeriksa dengan keahlian yang beliau miliki, ya, kemudian memberikan anjuran-anjuran, itu dikarenakan tahu persis kondisinya adik Bapak. Kalau kemudian saya punya prasangka yang berbeda, tentunya saya harus menegakkan hujah. Alasan kenapa saya punya prasangka yang berbeda daripada dari pemeriksaan dokter yang ahli tersebut. Ya, manakala sebuah permasalahan kemudian dia diserahkan kepada ahlinya, maka ahli ini sudah termasuk menepati hal yang tepat dan tidak melenceng ya. Tinggal kesembuhan, bismillah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menyembuhkan. Ya. Kalau soalnya ketika seseorang diperiksa oleh salah satu pengobat A, kemudian ditanyakan obatnya kepada pengobat B yang tidak memeriksa, tentunya yang lebih paham bukan pengobat B yang tidak memeriksa, melainkan pengobat A yang memeriksa. Ya, apalagi sudut pandang antara timur dan barat itu, sebagaimana kata seorang penyair, engkau berjalan ke barat sementara aku berjalan ke timur, sungguh jauh antara timur dan barat. Makanya, angka-angkanya pun tidak akan dapat. Walaupun secara umum, tapi Bapak bisa konsultasikan dulu ke dokternya, bisa minum jus jambu biji merah ataupun jus korma. Tapi dikonsultasikan dulu boleh apa tidak. Kalau enggak boleh, beliau yang lebih paham tentang kondisi tersebut. Saya tidak menyarankan untuk diminum langsung, tetapi saya menyarankan untuk dia dikonsultasikan kepada dokternya dahulu. Ini kalau biasanya, jangan kata herbalis, biasanya secara umum baik herbalis maupun para ahli yang lainnya akan mengatakan kalau jus jambu biji merah, ya, pada literatur-literatur banyak disebutkan, ini secara umum ataupun jus korma itu bisa meningkatkan HB. Ini boleh apa enggak? Kalau enggak boleh, beliau dokter itu lebih tahu karena beliau yang memeriksa. Ya, sementara saya tidak tahu. Soal begitu, ya. Kemudian selanjutnya. Ya, kita beralih ke pesan singkat berikutnya dari Muhammad di Bekasi. Saya alhamdulillah saya sudah sembuh dari TBC dan sekarang masih minum habatus sauda, gamat, madu, teh, pegagan, dan yang saya tanyakan adalah kaki Bapak Muhammad ini masih merasa nyeri, bahkan tidak bisa menegakkan kaki ketika sholat atau iftirash, dan juga terkadang jantung merasa nyeri. Bagaimana solusinya? Dalam pengobatan timur, satu penyakit akan menghubungkan ke penyakit-penyakit yang lainnya sebagaimana saya katakan tadi. Dalam TCM, Traditional Chinese Medicine, disebutkan ada istilah meridian. Ya. Atau organ penghantar. Atau menurut saya jaringan penghantar organ. Di sini jaringan penghantar organ ini akan menghantarkan baik itu penyakit ataupun itu obat. keburuknya adalah penyakit pun dihantarkan, bagusnya dia akan mengantarkan obat. Tentunya satu punya sakit, maka akan merembet ke yang lainnya. Suatu contoh, dalam pengobatan timur, manakala paru-paru terserang, sebagaimana yang katakan Bapak, katakan itu TBC paru. Paru-paru terserang, maka dia akan melemahkan organ ginjal. Itu yang pertama. Kemudian secara langsung, dia tidak bisa mendukung kinerja jantung, karena paru-paru fungsinya sebagai organ pembantunya. Kalau dalam sebuah negara, dia menterinya, jantung rajanya. Maka kerja jantung banyak dibantu oleh paru-paru, karena paru-paru merupakan organ pembantu jantung, baik atau menteri atau wazirnya. Maka mana paru-paru lemah, jantung single kerjanya, maka jantung ngap. Kalau Bapak katakan tadi, oh jantung saya juga lemah, iya. Secara umum seperti itu. Paru-paru terserang, dia tidak bisa membantu kinerja jantung. Jantung akan kerja sendirian. Ketika jantung kerja sendirian, maka dia akan kepayahan. Jantung akan cepat lemah. Dan selanjutnya yang terserang berikutnya, yang pertama adalah ginjal, yang berikutnya adalah jantung. Itu hampir bersamaan. Ya. Sementara Pak, kenapa? Karena paru-paru itulah yang menguatkan ginjal. Kalau paru-paru lemah, maka ginjal enggak, siapa yang menguatkan? Gak ada yang menguatkan ginjal. Nah, ginjal itu dalam pengobatan termo merupakan organ yang mentuani atau menguasai kinerja tulang. Maka akan terjadi ketika ginjal melemah, suplai sumsum ke arah tulang terhambat, maka akan terjadi sakit-sakitan pada tulang. Tentunya apa yang Bapak sampaikan masuk dalam pengobatan timur, ya. Apa yang Bapak konsumsi, cobalah dikonsultasikan dulu. Apakah terlalu banyak? Ah, itu kan Bapak tadi sebutkan banyak sekali yang dikonsumsi, ya. Banyak sekali yang dikonsumsi. Mendingan mengkonsumsi hal yang peracikan obat, ilmu peracikan obat. Itu ada istilah obat utama. Kemudian ada istilah obat pembantu. Kemudian ada istilah obat penghantar, ya. Ada peran obat-obat itu berbeda. Minimal kita mengetahui 4 cara peracikan obat. Obat mana yang harus dijadikan raja, obat mana yang harus dijadikan utama, obat mana yang harus dijadikan obat menterinya, ya, atau pembantunya. Kemudian obat mana yang dijadikan sebagai ajudannya. Kemudian obat mana yang bisa dijadikan sebagai penghantarnya. Ya, kalau semuanya anjuran orang, oh ini bagus untuk TBC, minum ini, untuk TBC minum, semuanya diminum satu aja, maka itu yang disebut dengan mengobati gejala penyakit, akan tetapi tidak mengobati sindromnya. Atau padahal pengobatan timur, pengobatan lebih cenderung diarahkan kepada sindromnya, yaitu kumpulan penyakit atau akar penyakit, akar permasalahannya di mana TBC ini, seperti itu, sehingga tidak merembet ke mana-mana. Pada prinsipnya, habatus sauda bagus untuk penguatan paru-paru ataupun jantung. Kalau Bapak mau seriusi, ambil salah satu pegagannya saja atau pegagan sama habatus sauda, maka itu bermanfaat insyaallah. Ya, kemudian ya, itu tentunya lebih lanjutnya untuk Bapak bisa di cek kembali ya paru-parunya. Soal begitu mudah-mudahan bermanfaat selanjutnya. Ya, demikian Bapak Muhammad di Bekasi, semoga bermanfaat. Dan berikutnya masih dari penelpon Bapak Yudi di Cibubur. Halo Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sering ini ya, sering olahraga tapi jarang sekali keluar keringat. Itu dengan herbal bawang putih gimana caranya, Dok? Cukup Bapak. Olahraganya apa, Pak? Sebentar dulu. Ya. Olahraganya apa? Ya lari gitu, lari, jalan. Lari seberapa jam? Ada ya, 1 jam lah. Masya Allah, sekali. Umurnya berapa? Jarang sekali, umurnya 50 tahun. Iya. Jarang sekali, ini keluarga yang sulit sekali gitu, jarang gitu. Nggak basah gitu, biasa aja gitu Pak. Tapi keluar keringat kan? Iya, gue pasti gitu aja kayaknya, lembab aja gitu. Oh gitu, ya. Itu ya, yang ya, jadi masalah itu Pak ya? Berat, tapi nggak keluar keringat begitu Pak ya? Iya, betul ya. Iya, terima kasih Bapak ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Bapak bisa menggunakan bawang putih seujung jari kelingking ya, sedikit. Kemudian dimakan satu hari sekali, ditelan mentah-mentah. Ya, bawang putihnya diiris sebesar kapsul lah. Jadi kan bisa ditelan, nah, langsung ditelan ya. Itu bisa digunakan sebagai diaforetik atau peluruh keringat. Dan dalam pengobatan timur pun itu sebagai obat peluruh keringat. Soalnya begitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian selanjutnya. Ya, kita beralih ke pesan singkat terlebih dahulu dari Umur Aufa di Pasaman, Sumatera Barat. Beliau bertanya, apakah bawang putih boleh dimasukkan atau dicampur ke dalam bubur bayi untuk usia 8 bulan sebagai makanan pendamping ASI? Ketika menggunakan makanan pendamping ASI, misalkan kita memakai bubur ya, kemudian kita biasa kan kalau bubur pada anak-anak bisa digunakan kayaknya kayak ati itu kan, sayur-sayuran, kemudian sedikit bumbu bawang putih, nggak ada masalah. Dikoreng dulu agar keluar bau harumnya, kemudian dimasak bersama dengan bubur ya. Ini pun nggak usah terlalu banyak ya, ini pun akan meningkatkan nafsu makan, tidak menjadi masalah. Di samping tambahan yang lainnya tentunya bubur itu seperti sayur ya, sayur-sayuran kayak wortel, bayam, kemudian hati ayam ya. Soal begitu. Kemudian selanjutnya, secara rutin dikonsumsi begitu ah? Enggak masalah. Enggak ada masalah, sehari sekali enggak ada masalah. Asal enggak terlalu melebihi dosis. Asal dosisnya jangan terlalu banyak, dikit saja. Ya, kita beralih kembali ke penelpon Ibu Yani di Depok. Berikutnya, halo Ibu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Iya, baik. Saya mau menanyakan nih, saya mempunyai tensi kayaknya rendah nih, 99/66. Ini bukan kayaknya lagi, Bu. Iya. Terus yang saya tanyakan, kalau saya makan itu saya tuh suka sekali tuh mengkonsumsi, entah makan apa aja nih, konsumsi bawang merah mentah dengan bawang putih atau kentur, itu punya istilahnya sebagai lalap gitu loh Ustaz. Nah, apa pengaruhnya makanan yang saya makan mentah itu bagi tubuh saya, dan juga tensi saya itu obatnya apa, dokter? Itu aja yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya bawang putih itu untuk menurunkan tensi, bawang merah juga menurunkan tensi. Kalau bapak ibu itu lalapnya bawang merah untuk nurunin, kemudian lalap bawang putih untuk nurunin, ya benar sudah. Karena berarti ibu yang ibu lakukan adalah semuanya untuk menurunkan tensi. Kalau ubang gimana untuk naik lagi? Coba hentikan, jangan terlalu banyak lalap. Karena bawang putih cukup 5 gram juga cukup, ya, segede satu kapsul, ya. Atau 5 gram cukup dalam satu hari. Manakala dikonsumsi sebagai lalap. Kalau kemudian ditambah bawang merah, bawang merahnya 5 gram, pilih salah satu, bawang merah 5 gram atau bawang putih 5 gram. Kalau dua-duanya tensinya turun. Dan ya, apa yang ibu konsumsi justru untuk menurunkan tensi. Seperti itu. Ya, kalau ingin bagaimana untuk menaikkan tensi? Turun apa? Kurangi dulu lalapnya. Apalagi setiap kali makan ya. Satu kali saja dan enggak usah banyak-banyak. Soalnya begitu. Dan selanjutnya. Ya, kita beralih ke pesan singkat Bapak Agus di Cikarang. Bertanya mengenai penyakit lipoma yang dideritanya, dulu pernah dioperasi kemudian tumbuh kembali, apakah ada herbal yang bisa menghilangkan lipoma ini? Jadi dari namanya saja sebenarnya sudah nama penyakit pada kedokteran barat, manakala barat apa kedokteran barat itu menyatakan yang paling bagus dioperasi ya, yang paling bagus dioperasi karena itu hasil pemeriksaan beliau-beliau ya. Kalau apakah pada pengobatan tradisional ada obatnya, saya nggak tahu. Permasalahannya nanti di pengobatan timur itu letak permasalahannya bukan melihat pada benjolannya, bukan pada benjolan yang nampak, bukan pada limfomanya, akan tetapi biasanya organ apa yang menjadi penyebab munculnya gangguan seperti ini. Kalau ternyata yang menjadi penyebab adalah organ paru-paru, tentunya bawang putih bagus. Ya, karena untuk bekuan darah dan sebagainya, atau karena limpa, tentunya bawang putih bagus. Kan tapi karena naiknya fungsi hati dan sebagainya, tentunya obat-obatan lain yang harus diperhatikan pula. Ya. Memang kadang banyak yang kemudian sudah disuguhkan menjadi sebuah resep, ya, limfoma ini obatnya ini, sakit ini obatnya ini, walaupun pada prinsipnya itu umum sekali, ya, umum sekali, dan seringnya juga karena pada prinsipnya itu berbeda, maka biasanya kalau yang seperti itu kurang tepat. Makanya ketika orang yang menelpon kita lebih enak dalam menjawab, ya, ketika ini nama penyakitnya misalkan limfoma, ya, misalkan apa benjolannya, mungkin benjolan-benjolan tersebut mungkin dikarenakan organ lain yang bermasalah. Maka kalau memang betul yang jadi bermasalah adalah paru-paru dan limpanya, maka bawang putih pun dikenal sebagai anti tumor ataupun anti kanker. Bisa mengkonsumsi bawang putih, kan, tapi coba dicek dulu, periksa dulu ke pengobatan timur, ya, yang dekat bapak, ya, kemudian ditanyakan permasalahannya di organ mana bapak, maka bisa dikuatkan, Mbak. Kalau memang paru-paru lemahnya, maka bisa mengkonsumsi bawang putih 1 hari 5 gram. Soalnya begitu dan selanjutnya. Ya, kembali kita beralih ke penelpon. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana, Ibu? Umu Sofwan di Jakarta. Silakan, Ibu. Ustaz mau tanya, kalau untuk pengobatan kista itu bisa pakai bawang putih atau pakai herbal apa, ya? Di mana, Bu? Ada yang bilang pakai kunyit putih. Di mana, Bu? Kista, Ibu. Kista, iya. Kista endometriosis. Iya, kista endometrium, kan? Iya. Udah berapa senti, Ibu? 3 senti. Kata dokter harusnya gimana? Sebenarnya sih enggak apa-apa, cuma saya pengen program hamil, cuma belum hamil-hamil. Apa kista itu penyebabnya atau bukan? Kata dokter penyebabnya bukan? Bukan, dia bilang bukan. Oh, dia bilang bukan. Enggak apa-apa, dia bilang. Iya. Ah, yaudah, cukup. Iya, terima kasih, Bu. Terima kasih, Ustaz. Silakan. Jadi ketika yang memeriksa, ya, kemudian mempunyai predikat ahli, kemudian menyatakan nggak apa-apa, ya, kita berbaik sangka, mudah-mudahan nggak ada masalah, nggak apa-apa. Adapun misalkan dari sudut pandang pengobatan lain apa-apa, itu karena memang pengobatan itu tidak mutlak, tergantung dari sudut pandang, ya. Dan yang Ibu jadikan rujukan adalah yang memeriksa, karena yang memeriksa tentunya lebih tahu daripada yang tidak memeriksa. Adapun kalimat katanya kista bisa digunakan pakai ini, pakai ini, pakai ini, banyak sekali kalau coba-coba, ya. Ada benalu bisa digunakan, kunyit putih, ada temu putih, ya, kemudian ada betul soda, ada bawang putih, ada putih semangka, ada manggis, ya, dan banyak sekali. Kalau dari sisi yang pernah digunakan, maksudnya, ya, itu sangat banyak sekali, temu putih, kunyit putih, kemudian keladi tikus, daun dewa, mahkota dewa, ya, termasuk betul soda, zaitun, itu merupakan herbal-herbal yang biasa digunakan untuk pengobatan-pengobatan kista, ya, sangat banyak sekali, kan. Tetapi tentunya yang lebih tepat yang mana, Ibu? Kalau Ibu mau coba-coba juga, silakan, herbal yang tadi Ibu, bener gak katanya kunyit putih, iya, kunyit putih, iya, temu putih, iya, kunir putih, iya, ya, biasa digunakan pula untuk jenis-jenis kista, ya, cakar ayam, jombang, ya, biasa digunakan untuk pengobatan-pengobatan kista, solo begitu, ya. Ya, kemudian ketika dikatakan bahwa kista sebagai penghambat kehamilan, tadi dokternya bilang tidak. Enggak, ya, semua begitu, ya. Karena enggak, maksudnya dokternya, ya, dokternya tadi bilang tidak sebagai penghambat. Maka yang memeriksa tentunya lebih tahu, insyaallah, ya. Adapun tadi obat-obatan yang mana yang lebih tepat, apakah temu putih, apakah kunyit putih, apakah kunir putih, apakah jombang, apakah benalu teh, apakah betul soda ataukah bawang putih, tentunya dikonsultasikan kepada ahlinya tentunya. Salam gitu, dan selanjutnya. Ya, kita angkat dua pertanyaan terakhir di pagi hari ini. Satu dari pesan singkat dan satu lagi dari penelpon, insyaallah. Yang pertama dari pesan singkat dari Ummu Hanif di Parung Panjang. Bagaimana caranya mengobati bronkitis dengan menggunakan bawang putih untuk anak usia 14 tahun? Ya. Bawang putih dikenal untuk pengobatan bronkitis karena penguatan paru-parunya. Ibu bisa menggunakan umbi bawang putih 5 gram jambi, bawang putih 5 gram kemudian ditambah dengan kayu mesoyi 1 gram kemudian ditambah dengan herba patikan kebo 2 gram kemudian ditambah dengan adas 1 gram kemudian ditambah dengan kapulaga 3 butir kemudian ditambah dengan air 110 mili air 110 mili 1 cangkir semua bahan dicuci direbus dengan air tersebut sampai mendidih kemudian dibagi 2 ya pada anak usia 14 tahun maka bisa dibagi 4 kemudian minum 2 kali sehari sekali minum 50 mili karena terbagi menjadi 4 ya berarti untuk 2 hari dan ulangi sampai sembuh ya atau bisa juga dengan cara mengkonsumsi madu satu sendok makan bangun tidur mau tidur bisa juga dengan cara begitu bawang putih dikeprek kemudian kasih madu direndam bawang putih satu sendok makan kemudian diminum ya selalu begitu satu kali kalau madu dikasih bawang putih tapi kalau madu sendirian maka bisa satu sendok makan dua kali sehari soal begitu mudah-mudahan cepat sembuh dan selanjutnya ya demikian Ummu Hanif resepnya untuk putrinya yang berusia 14 tahun semoga lekas sembuh kemudian yang terakhir dari penelpon Ummu Syifa di Tambun halo ibu halo assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silakan ini mau tanya sih kan punya adik umur 11 tahun ya si suka ngompol gitu kira-kira obatnya apa ya dia kalau dibawa ke dokter nggak mau gitu maksudnya mau diperiksain kenapa gitu anaknya nggak mau gitu kira-kira apa herbal ataupun tanaman-tanaman yang buat obat ngompol karena tiap malam udah dipipisin tapi pasti ngompol terus setiap hari gitu ya makasih ya assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan sebenarnya pekan kemarin pun ada yang bertanya melalui pesan singkat usianya 17 tahun malah wah. Putri masih sering ngompol mantap ya 17 tahun ya. Yeah. Ini 14. 11 ya. 11. Kalau 17 lebih dahsyat. Sebenarnya betul sekali apa yang dilakukan keluarganya itu diperiksakan apakah ke dokter, apakah ke batra pengobat tradisional. Karena mesti ada yang bermasalah, apakah di sisi ginjalnya, pada di sisi kandung kemihnya. Iya, kalau secara umum saya sering mengatakan cobalah pakai buah jamblang. Biji buah jamblang ditumbuk kemudian dikeringkan, bikin seperti kopi, digunakan sebagai pengganti kopi kemudian diminum satu hari sekali. Ya. Atau 2 jam sebelum tidur minum madu 2 sendok makan. Tentunya enggak usah minum air ya, 2 sendok makan. Ini karena madu itu kuloskopis menahan air ya. Kalau tidak terlalu banyak nggak keluar. Ya, adapun herbalnya tadi secara umum karena kita nggak tahu yang jadi masalah ada organ mana. Soalnya begitu, kemudian bermanfaat selanjutnya. Ya, demikian Ummu Syifa yang terakhir pertanyaannya dan jawabannya semoga bermanfaat dan sedikit mungkin ada kesimpulan di pagi hari ini. Silakan. Ya, bawang putih merupakan herbal yang sudah banyak diteliti oleh kalangan pakar ahli baik dari barat maupun dari timur. Saya ingin menyampaikan literatur yang penelitian-penelitian yang telah disampaikan oleh anak negeri. Di negeri kita ini sendiri juga punya andil yang besar dalam penelitian bawang putih. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Anwar pada tahun 1980 di jurusan farmasi FMIPA UI. Beliau melakukan penelitian tentang efek protektif bawang putih terhadap zat hepatotoksit. Yaitu hepatotoksit karbon tetraklorida. Ya. Hasilnya pemberian sari bawang putih 10 gram per kilogram berat badan per hari selama 8 hari bersamaan dengan pemberian sesi 14 2,75 mg per kilogram berat badan takaran tunggal memberikan efek yang bermakna kepada hewan hasil penelitian. Kemudian dilaku apa penelitian dilakukan pula oleh Lelik Lastio Budi Utomo pada tahun 1989 di jurusan yang sama di Unair melakukan penelitian pengaruh pemberian ekstrak bawang putih terhadap toksisitas karbon tetraklorida pada hepatotoksik tikus terisolasi dengan parameter enzim GPT. Hasilnya bahwa ekstrak bawang putih dapat menahan pelepasan enzim GPT pada pemberian karbon tetraklorida. Kemudian dilakukan pula pada tahun 1989 oleh Susi Istiorini di fakultas yang sama yaitu farmasi di UGM dengan pembimbing Dr. Suijio Pramono, apoteker, melakukan penelitian pengaruh campuran ekstrak bawang putih dan minyak atsiri daun sirih terhadap kadar kolesterol dalam darah. Hasilnya, ekstrak bawang putih dapat menurunkan kadar kolesterol dan ekstrak bawang putih dicampur dengan minyak atsiri daun sirih. Minyak atsiri daun sirih pun dapat menurunkan kadar kolesterol. Demikian, masih banyak penelitian ya di negeri ini. Tentunya tidak bisa kami sampaikan semuanya ya. Sebagai ini saja bahan wacana bagi kita bahwasanya putri putra putri negeri ini pun banyak memberikan pengaruh pada penelitian-penelitian ya. Soalnya begitu. Kemudian selanjutnya ya, sebagai penutup, bahwasanya bawang putih merupakan herbal yang sangat dikenal baik dari dalam negeri ataupun di luar negeri. Bahkan julukan raja antibiotik bukan dari dalam negeri ya, melainkan dari Rusia. Itu menunjukkan bawang putih sangat banyak dimanfaatkan. Bahkan ada beberapa hal yang sangat mengejutkan di mana bawang putih itu sebenarnya bagus untuk kulit dengan cara dikonsumsi. Walaupun informasinya masih belum jelas sekali. Nah, bawang putih memang banyak sekali dikenal baik oleh orang Taiwan, Chinese ya, Korea, kemudian Jepang yang mereka mengkonsumsi bawang putih ya. Dan ternyata bawang putih juga bagus untuk stamina, kecerdasan otak maupun untuk mencegah penuaan secara dini. Soalnya begitu. Mudah-mudahan bermanfaat dan tentunya bukan pada bawang putihnya letaknya, pada kaum muslimin di dalam mengetahui manfaat bawang putih, akan tapi bertambahnya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa-apa yang telah diciptakan Allah di muka bumi ini. Banyak orang kafir juga mengetahui, orang kufar mengetahui akan bawang putih, akan tapi mereka tidak mengetahui bagaimana harusnya bersikap ya. Kita kaum muslimin dengan mengetahui, patutlah kita menambah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah poin tersendiri bagi kita melebihi dari mereka tentunya, walaupun mereka tahu mereka tidak bersyukur kan, tapi kita kaum muslimin tentunya punya poin tersendiri dibandingkan dengan para tabib yang tidak mengetahui agama. Seperti itu ya, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita dalam lindungan hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan dari saya kesembuhan dan kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya akhiri billahi taufiq wal hidayah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian ikhwatul iman azanallahu ayakum, para pendengar di manapun Anda bisa menyimak siaran kami di pagi hari ini. Akhir dari pertemuan kita bersama Al-Habib Muhammad Faris Al-Qiyanji membahas mengenai manfaat dan khasiat bawang putih. Semoga bermanfaat dan semoga yang sedikit ini memberikan tambahan ilmu kepada kita semua. Dan sebelum kami tutup sedikit mengenai biografi singkat, biografi medis singkat mengenai pemateri kita yaitu Al-Habib Muhammad Faris Al-Qiyanji. Beliau merupakan anggota IKNI atau Ikatan Naturopatis Indonesia, Wadah Para Sinshi dan Akupunturis. Juga merupakan anggota HIPTRI, Himpunan Pengobat Tradisional dan Akupuntur se-Indonesia. Juga merupakan anggota ASPETRI, Asosiasi Pengobat Tradisional Ramuan Indonesia. Dan beliau pun merupakan Ketua Umum Yayasan Pendidikan dan Kesehatan Tradisional Lugu Alami Kota Bekasi. Kemudian pekerjaan keseharian beliau yaitu merupakan herbalis di Balai Husada Tradisional dan Tiba Nabawi Lugu Alami, juga di Radio Roja, dan juga merupakan instruktur pelatihan herbal dan Tiba Nabawi Lugu Alami, dan juga di Ma'had Minhajus Sunnah Bogor. Kemudian bagi Anda yang membutuhkan praktek pengobatan dari beliau, silakan bisa datang langsung untuk daerah Bekasi. Alamat prakteknya di Jalan Lumbu Utara Raya nomor 272 atau tepatnya di depan Masjid Raya At-Taqwa Kota Bekasi. Buka praktek setiap hari dari hari Senin sampai dengan hari Ahad kecuali hari Jumat libur, mulai pukul 8 waktu Indonesia bagian barat sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia bagian barat. Kemudian untuk daerah Cilengsi, Cibubur dan sekitarnya, bisa Anda datangi praktek pengobatan beliau di Kompleks Radio Roja, tepatnya di Jalan Pahlawan, Kampung Tengah, Cilengsi. Buka praktek setiap hari dari hari Senin sampai dengan hari Ahad kecuali hari Jumat libur, mulai pukul 8 waktu Indonesia bagian barat sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia bagian barat. Demikian akhir dari perjumpaan kita. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Anda yang sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini, baik itu melalui telepon ataupun pesan singkat. Kami yang bertugas undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian dan pelayanan acara. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita bertemu di pekan mendatang insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bumi Chelsea mengudara.